memang dasar suami gak tahu diri, maunya menang sendiri, pulang malam pergi pagi. Ya aku gimana ya, padahal aku setiap hari ke kap salon, tapi kurang juga menarik. Setiap hari aku juga olahraga, senam sampai ototku keluar. Tapi suamiku gak mau juga dekat sama aku. Gimana ini? Tapi gak apa-apalah, yang penting aku setia terhadap suamiku. Assalamualaikum. Siapa di luar? Assalamualaikum. Siapa? Saya. Oh, Mbok. Bukannya Mbok, Mbak. Iya, Mbok sama Mbak kan sama. Ah, lain. Mbok kan di Ciputat. Iya, iya. Kalau Mbak kan dari Solo. Maksud Mbak itu ada perlu apa? Apa gini Nyonya? Mbak tanya apa ini rumahnya Tuan Cahyono? Oh, betul. Rumahnya Tuan Cahyono? Iya. Aduh, kalau gitu enggak salah alamat. Maksud saya mencari suami saya Jojon. Siapa? Jojon. Jojon? Iya, suami saya. Enggak salah. Enggak, Jojon suami saya. Ah, katanya Jojon masih bujangan. Bujangan? Kurang ajar. Ini neneknya apa istrinya? Saya istrinya, Nyonya. Istrinya? Iya, bukan ngomong tadi apa, Jojon masih bujangan. Iya. Kurang ajar, bujang hidungnya yang bujangan. Apa ada Jojon di sini, Nyonya? Ada. Ada? Perlu penting? Oh, bukan penting lagi, Nyonya. Ngocor saya perlu. Ya, ya, ya. Sebentar ya. Tolong, Nyonya. Coba duduk dulu ya. Kurang ajar, ke tengahku bujangan. Awas lo kalau keluar. Jajan. Jan. Jajan. Apaan? Sini keluar. Manggil-manggil aja mau ada apaan? Jajan, keluar sebentar ya. Ada tamu. Harus keluar. Pengen di dalam terus. Sebentar. Hah? Apaan sih? Sebentar sini. Orang lagi masak air. Ada-ada aja. Ntar kalau orang gak kerja katanya diam aja. Kalau orang kerja suruh kemarin. Siapa ya? Kamu sudah berani ya? Hah? Ya bukan soal gak berani ya. Soalnya Nyonya gitu. Kenapa? Kalau serba salah saya sih kerja. Katanya, Jojon jangan di dapur aja dong tuh, katanya tanaman-tanaman kek dibersih-bersihin. Iya. Bisa orang di tempat kebon-kebon, jangan di kebon doang atuh. Masalah ada pancinya? Kamu berani marah di dalam ya? Mau saya pecat? Jangan tuh juga copot sendiri. Nyonya, bercanda, ada apaan sih? Itu, lihat ada tamu, katanya ini mengaku istrimu. Tamu, tamu, tamu. Gak punya pikiran kali tamu. Marah jangan sama saya. Iya, saya sebenarnya kesel sama tamunya. Tamu, tamu. Kok matanya ke saya? Ya iya, orang ngomong sama Nyonya mau kemanain saya. Orang mau namu, jangan hari gini. Rada siangan kayak dikit. Namu hari gini apa-apaan gitu. Mending kalau tamunya gak doyan makan. Iya, tamu zaman sekarang gitu kan gak disuguin. Gerendeng aja. Iya, iya. Iya. Jajan, soal makan itu kan resiko saya. Iya, saya tahu kan saya yang nyuguinnya capek. Kan kamu pembantu. Pembantu juga pengen enak. Siapa sih? Lihat aja sendiri, orang kesel, perempuan. Kesel banget, sabar, ntar dilihat dulu. Kesel amat. Ngapain? Bagus, Nyonya bagus, bagus. Iya, Nyonya bilang juga bagus gua kerja di sini. Iya. Ini Nyonya rupa bujangan tuh ini Nyonya. Siapa bujangan? Ini rupa bujangan. Siapa bilang bujangan? Nyonya bilang gak bujangan. Ya, ini Nyonya, ini Nyonya bilang gini bukan bujangan. Jojon kalau begini kelihatannya percis kayak orang bujangan, masih ini aja gitu. Begitu Nyonya. Kemarin ngomongnya lain. Udah apa dong. Kata Nyonya? Apa kata Nyonya? Saya bilang gini, Jojon, kamu kelihatannya ada main sama sebelah, orang saya masih bujangan. Nyonya? Ini Nyonya nih. Brengsek udah tahu. Jon, masa gue dari kampung kemari mesti nangis. Ya lo, kalau gak malu sih terusin. Jon, Panjit, kenapa sih gak pulang-pulang, Jon? Udah 9 bulan gak pulang-pulang, ayo. Mana? Lo gak tahu sih, majikan gue bener-bener repot. Gak boleh ketinggalan sedikit, bener-bener. Nah, gue ke warung aja beli rokok. Katanya, ke warung melulu. Nah, padahal baru itu doang. Warung, kalau dia mah pergi-pergi, gue gak ngomel-ngomel. Masa gue kudu ngomel ya? Kan gak lucu kalau gue ngomel-ngomel sama majikan. Bisa gaji gue kurang. Lalu ngapain? Ngapain? Hah? Aduh, Bang Jojon biasa 1-2 bulan pulang, 3 bulan pulang, ini 9 bulan gak pulang-pulang. Nah. Memang sih saya tahu duit mah terus ngalir, duit mah terus. Iya. Tapi Jojon gak pulang, lihat dong si Otong mewek terus. Jadi dia gak pulang-pulang? Gak pulang-pulang, Nyonya. Maksud saya, Nyonya. Ya. Nyonya, mau masak itu dulu. Kemarin cuti 1 minggu kemana? Nah, loh! Jon kemana lo, kemana Jon, kemana, gua cekek. Ya? Kenapa? Matiin aja ya. Lo katanya kemarin kamu cuti 1 minggu saya kasih. Kapan cuti? Kemarin? Kemarin-kemarin. Ini gini, gua sebenarnya bukan cuti mau pulang, sakit. Gua minum aspel aja berapa biji? Aspel. Apa lo? Gak baik-baik. Cuti seminggu kemana? Ayo, Jojon kemana? Jojon kemana? Kemana? Tuh kalau tempat tidur gue bisa ngomong, nah lo ajakin ngomong deh. Gue ngeringkuk aja, bener. Ngeringkuk aja? Malahan gocapan gue hilang di situ. Berhubung saking sibuknya gue sampai sakit. Gue gak kemana-mana, Nyonya kalau ngomong lebih-lebihin aja. Apa? Nah, gue lagi masak nih. Di dulu, saya mau tanya, jangan masak-masak belakangan. Jojon nih, kok nggak pulang-pulang kemana aja sih? Tapi ini gue lagi masak nasi, kalau apinya sampai angus tahu sendiri. Api angus nasi. Iya nasi. Gak api sih, ya benar nasi. Gue saking ininya loh. Apaan sih? Ya bang, kan mesti inget dong bang. Si Otong udah nangis terus, tiap hari mainnya di sawah aja. Ingat abang waktu nyari lindung. Sekarang gini, lu gak usah nyeselin kalau anak itu seneng di sawah. Nah gue dapetin lu aja di sawah. Bang, inget dong bang. Jangan di kota aja bang. Saya juga perlukan dong. Bukan duit yang dikirim. Kebahagiaan bang. Aduh Jojon. Gue sampai bengong loh. Begitu lu minta bahagia. Udah tenang dong. Yang bagaimana ini. Iya. Binimu. Ya siapa bilang bini orang. Iya. Lu mau ngobrol. Ntar gue bikinin kopi dulu ya. Ya gue bikinin. Kopi ya. Ya kopi sono. Kesel gue. Jojon. Istrimu kan baru datang. Iya. Coba tolong kasih makanan yang enak-enak. Iya udah tuh. Apa? Udah gue siapin. Apa? Udah gue potong-potong. Udah. Bolu. Enggak, lu kuat gak makannya? Kue bolu. Hah? Kue bolu. Kemarin juga udah habis. Habis apa yang kamu potong-potong? Udah nanti, pokoknya enak. Gak tau enak. Enggak, ngomong-ngomong. Di dapur ada pembantu perempuan gak? Nah, ini. Gue bilangin makanya itu gue repot, pembantu tuh pulang. Udah deh, gue mau masak dulu. Ya, itu. Kesel saya Nyonya. Iya. Bayangin Nyonya. Biasanya 2 bulan sekali pulang Nyonya. Ini udah 3 bulan gak pulang. Gimana saya gak kesel, mana si Otong nangis aja Nyonya. Coba, saya juga kesel, bukan apa-apa kesepian Nyonya. Nyonya kan mesti tahu. Sawah kan gak digali kan kering. Apalagi saya Nyonya. Iya. Kan kesel saya. Iya. Ya memang duit sih ngalir Nyonya. Gak apa-apa, tapi kan saya yang penting bukan itu Nyonya. Kan ini gue tahu sendiri, perempuan bagaimana rasanya dengan laki-laki sih Nyonya. Kan enak, bahagia gitu Nyonya. Ini Nyonya, ngomong-ngomong jadi saya balik tanya nih. Kenapa? Nyonya kok kelihatannya sedih aja, kenapa sih? Sedih? Iya, kelihatannya tuh sedih aja begitu, kelihatannya kalau air mata keluar gitu. Habis kalau nggak keluar dari mana? Jadi gini ya mbak ya, saya sebenarnya rumah tangga saya nggak bahagia mbak. Aduh, bagaimana bisa nggak bahagia nyonya? Kalau saya lihat rumah gedung tiga nyicle, mobil Mercy 2000 SSS, duit sekulkas. Iya. Sedangkan suami nyonya ganteng, cakep. Iya. Masa gak bahagia nyonya? Itu dilihat dari sudut mata. Boleh kita bilang rumah banyak perhiasan, banyak harta, tapi batin saya tidak bahagia. Dia selalu membawa wanita di depan saya. Aduh. Di depan mata kepala saya. Di depan mata nyonya? Iya. Kurang ngajar. Di depan mata nyonya? Iya. Kurang ngajar. Loh, kok kamu yang marah? Iya ya kok saya marah ya. Begini nyonya, kenapa? Saya gak sadar, emosi. Maklum perempuan sama dengan nyonya, lahir sama-sama. Ya, saya tahu darah petani. Kalau darah petani kan macul terus. Iya, sehat. Ya kan? Nah, sehat. Darah lumpur maksudnya ya. Waduh nyonya, kok nyonya kenapa gak marah? Mau nyonya suami nyonya gandeng-gandeng perempuan begitu. Cakepan mana ceweknya sama nyonya, cakepan mana sih? Ya, saya kan nggak bisa bedakan. Yang penting kan suami saya yang bedakan. Oh iya dia ya. Kurang aja. Nyonya begitu nggak bisa apa-apa. Enak aja. Suami saya tuh galak. Galak? Dia sering tampar saya. Waduh. Sering banting saya. Jangan-jangan suaminya turunan orang hutan kali. Kamu kan udah melihat. Ya abis saya udah ngedengerin dari kata-kata nyonya juga udah serem. Ya ganas orangnya. Gak usah khawatir nyonya. Kenapa? Nyonya takut dengan keganasannya. Nyonya seorang wanita. Harus berwibawa nyonya. Jangan mau diinjak-injak begitu aja. Saya gak pernah diinjak. Aduh, kenapa John? Kenapa? Kenapa? Kenapa John? Kenapa John? Kenapa? Tangan gue di dapur lagi iseng-iseng. Ada botol kosong, masuk tangannya. Kenapa sembarangan? Tolongin dong, cabutin. Lepas dong, lepas. Aduh, susah. Lepas. Potong. Gak usah kencang-kencang. Gak usah pakai tenaga. Diginiin juga keluar. Aduh, jajan. Ngacau aja. Itu nyonya. Nyonya gak setakut tuh, nyonya. Kita bukan zaman dulu. Iya. Mau digitukan aja. Iya. Sekarang udah zaman tahun 81. Iya. Udah zaman sederajat wanita dengan laki-laki nyonya. Iya. Kita sama-sama sederajat ke atas, sederajat ke bawah. Oh. Buat apa nyonya mau digituin? Di apa? Di sederajat gituin. Ke atas. Enggak, ya, itu digituin. Maksud saya jangan mau direndahkan begitu aja. Nyonya nih otaknya ngeres juga sih. Enggak, soal-soal gituin-gituin tuh. Ya maksud saya tuh sederajat. Iya. Sama enak, sama rasa. Buat apa nyonya digituin kok diem aja gak ngelawan? Nyonya kan sebagai ibu rumah tangga. Iya. Yang bisa ngatur rumah tangga. Iya. Siang kita ngurus anak, coba bayangin. Saya belum punya anak. Ya, tuh anunya belum punya anak? Belum. Oh, pantas kalau gitu nyonya. Udah apa, suaminya lewen kalau gitu. Begini nyonya. Sekarang saya atur mau gak nyonya? Diatur? Iya. Kamu bisa ngaturnya? Nyonya, gampang itu nyonya. Tahu gak Jojon? Tahu. Saya kawin sudah 30 tahun. 30 tahun sama Jojon? Iya. Suami itu? Iya. Cuma dipotong sakit 20 tahun. Punya anak satu si Otong. Lihat kalau kata Sunda bilang mah awet rajet. Iya. Sama rasa, sama pahit, sama manis, sama-sama. Sama saya asal saya bilang, Jojon. Iya. Iya, Ma. Dia masih Otong, mau mandiin. Iya, Ma. Enak, kan? Dia nurut sama kamu? Oh, bukan nurut aja. Nggak nurut nih, kemplangan ke muka. Di kampung paling galak, saya nggak ada lagi. Tahun pada lari, misalnya. Iya. Mana Jojon panggilnya? Saya panggil apa ya? Panggil aja. Jon! Pan! Ini! Gue lagi cari kopi. Jangan macam-macam, Jon. Benyut nih, pala nih. Jon! Sini! Orang gue lagi cari kopi. Cari kopi? Lu pengen kopi, kopinya habis. Gimana ya? RT? Hah? RT? Tehnya masih di kebon, gue bingung. Susu? Hah? Susu? Nah, susu boleh tuh. Boleh susu. Nuh ada nenek-nenek nganggur. Bercanda aja. Apaan sih? Apaan sih, apaan sih? Eh, John. Ini ayah ini panas, John. Nggak denger nyonya kok digituin sama suaminya. Katanya gandeng-gandeng sama cewek kok nyonya gimana? Apa? Apa? Lu datang kemarin mau ikut campur urusan orang lu? Ini tau nggak pendaringan lu sendiri nih? Lu ikut campur, gua dipecat, lu makan apaan? Oh, begitu ya? Ya iya dong. Jadi Jojo ini mau menangin tuan ya? Eh, bukan mau menangin, dia punya hak mau apa juga. Lu kenapa? Timang ya. Bini pembantu, dia ilah. Eh, John, pembantu juga pekerjaannya, Bo, John. Kalau bininya tetap wanita sama, satu derajat, satu setinggi. Ya udah dong, lu kalau ketahuan sama ini tuannya, lu enak aja. Nah, gua aja diplototin, gua merengket soalnya, Mat. Iya, gua diplototin merengket sama dia. Ayah panas, John. Soalnya apa itu matanya keluar. Iya, lu yang enak dong. Yang suka gini, John. Ayah udah atur nih, John. Kasihan liat nyonya masa ditekan batin begitu, coba. Oh iya? Lihatnya sampai tuan katanya pacaran, kok dia diem aja. Sekarang sama atur, John. Iya, gue juga ngerasain juga. Gue nah. Lihat aja tekanan batin begitu. Lihat sampai hitam begitu. Kalau perempuan tekanan batin. Kalau hitam sih jangan diceritain. Ya. Emang udah clear-nya begitu. Iya. Rupanya nyonya waktu lahirnya kecentet kan. Gak apa-apa. Saya gak dengar kok. Lu berasa dong, udah disinggung gitu, berasa dong. Enggak, saya budek. Sungguh saya enggak dengar. Nyonya ah. Masa gitu aja budek ah. Bener. Enggak dengar saya. Iya, benar. Enggak dengar. Itu ngapain lu? Ngapain? Begini. Nyonya saya mau atur pacaran sama Jojon. Nah, ini. Ini rencana yang jelek. Sandiwara. Sandiwara. Ngomong seenaknya aja. John, untuk menyadari tuan supaya dia sadar dan insaf, dia harus ingat dong waktu susahnya manyonya, masa udah senang kok begitu. Kalau gua ambil prinsip begini, begini guys, coba. Dia kan orang hidup, ya, dia sampai dah mati. Dia kan punya kemauan, yeah. Dia mau sadar kan punya kemauan sendiri. Yeah. Coba lu macam lu nyadarin dia, pala lu misah ntar. Soal misah itu soal belakangan. Saya kan perempuan sama dengan nyonya. Gak bisa saya bela kaum perempuan dong. Sekarang ayo, gini, ayo. Sekarang gini, gue mau bantu. Bantu. Ide Joyce. Iya. Yeah. Gue mau bantu. Nah. Tapi kalau sampai dipencat, lo di sawah lagi lo. Tidur dulu. Nyonya, kalau suami saya dipecat bagaimana nih? Gak usah takut, itu tanggungan saya. Nyonya tanggung jawab? Iya. Tuh, nyonya tanggung jawab. Ayo, John. Ini benernya. Betul, emang, kamu gak usah takut. Emang saya juga ngerasain banget ngeliat Jonya tuh deh, ilah udah tekanan batin begitu benernya. Kesian dong. Coba aja itu leher, tenggorokan keluar semua. Coba sampai begitu. Kalau gak keluar gimana? Ya makanya, pokoknya saya mau bantu deh. Apa nih kira-kira ide begini. Nanti kalau tuan datang. Jojon dengan Nyonya pura-pura pacaran. Asik. Mesra-mesraan. Asik. Udah 9 bulan nggak pacaran-pacaran. Nggak pulang-pulang gitu. Maaf Joyce. Sorry. Mau bikin panas aja. Nggak, bener. Maksud gue 9 bulan belum pulang-pulang. Jajan yang macam-macam. Nanti di kampung gue sesepin rumput. Ya macam-macam. Lo adat lo yang dulu aja dipakai sih. Habis. Sekarang begini. Iya. Jojon pacaran mana nih? Iya. Tuan datang biar mesra, peluk-pelukan. Bila perlu cipok enggak apa-apa. Jangan dicipok dong. Habis apa? Jangan dicipok. Habis diapain? Diesun aja. Sekarang pacarannya. Ya sekarang mau besok. Ya. Disuruh pacaran. Jojon? Ya. Jangan panggil saya Nyonya. Abi? Panggil aja sayang atau meng. Ada. Asik lo. Kok kalah? Bener kaku gue bener. Kenapa? Ya seenggak-enggaknya Nyonya. Majikan diajak pacaran. Nyonya mau sama siapa pacaran? Ini anggap saja pacarmu. Nah, iya bener. Saya juga emang udah nganggap. Nganggap pacar saya. Sayang. Apa? Aduh. Dari ngelihat sini asik banget betul ngelihat ke sini empat banget. Abang macam-macam aja. Halo sayang. Halo. Bagaimana malam ini ada rencana? Aku terserah abang aja. Aduh. Malam ini saya punya rencana ajak kamu pergi nonton. Oh, nonton film? Iya. Filmnya film seks atau film perang? Kalau film perang bukan kita lagi yang nonton. Iya. Itu anak-anak paling seneng film perang. Jadi kita nonton film seks ya? Hah? Film seks. Seks. Jadi, oh iya seks, benar seks. Di sini kita perlu seks. Kamu ngerti apa enggak seks? Lo jelas. Apa? Iya, kita ini perlu seks. Kalau memang film itu ada seks, nah antara kita dan kita saling mengesek di sini. Kamu kajak nonton tapi enggak tahu artinya. Iya, seks apanya? Seks itu antara kekasih dengan kekasih. Terus saling cinta menyayang. Oh, seks itu. Oh iya. Saya tahu. Nah, sekarang gini. Kenapa? Apakah kita mau pakai Mercy kita yang di depan? Hah? Ya soalnya kita udah enggak enak lagi. Cocok. Ada tuan datang biar mesra. Hah? Biar mesra ada tuan datang. Wah, Nyonya. Peluk saya. Hah? Peluk. Ya. Nyonya, mau minum apa? Jangan Nyonya. Iya, tuan itu. Udah panggil saya. Mami. Hah? Panggil Mami. Ya panggil Mami. Mami. Yang enak kamu. Mami mau benjol. Mami, kamu gak usah takut. Oh sayang. Jan. Oh iya. Mami. Eh, ngapain lu peluk-peluk istri saya? Oh sayang. Mami, ada tukang burung sayang. Tukang burung, kapan datang nih? Aduh. Jajan? Ya? Ini yang sipluk itu siapa, Jajan? Istri saya, Tuan. Bagus. Itu kan istri saya, kok istri saya? Oh, sembarangan saja. Itu kan istri saya, Jajan. Saya orangnya tidak main sembarangan. Itu istri saya. Tidak bisa. Di mana yang itu dipeluk sama laki-laki lah, itu istrinya. Iya. Jajan. Apa? Kamu sadar ngomong itu? Lebih dari sadar, Tuan. Hais, apa? Itu kan lakimu. Kenapa melo-melo istri saya kamu diam aja? Waduh, panas tuan ya. Panas dong. Panas bahwa nyonya dipeluk sama suami saya. Jelas dong. Nah, makanya itu tuan harus sadar dong. Nah, jangan dengkul di otak. Tahu? Tuan, dengkul di otak. Ngomong salah. Bukan dengkul di otak. Ya. Otak kedengkul-dengkul. Nah, itu. Coba tuan bayangin dong. Yeah. Tuan susah senang bersama nyonya. Sudah senang, sudah punya segala-gala kok sama orang lain. Bagaimana penderitaan nyonya? Ini semua saya ngatur nih. Aduh, terima kasih Joy. Saya ini sekarang, sandiwara. Sekarang saya sadar. Nah, saya tidak akan main perempuan lagi. Benar. Saya akan mencintai sepenuh hati istri saya, Joy. Nah, begitu bagus kalau tuan sadar. Nyonya, kembali dengan tuan lagi. Joy. Ya, Nyonya. Joyce. Ya, John. Apa kamu bilang? Saya udah kembali Nyonya sama tuan. Ini tidak ada istilah kembali lagi. Jajan. Kembali sama aku, monyong. Aku sudah merasa betah sekali sama ini. Bunga macu lagi, John. Jais, ya. Walaupun kamu jelek tetap istri saya. Aduh, terima kasih, John. Ini cantik tetap istri orang. Iya, benar. Ah, tuan. Iya, ya. Begini maksud saya. Ya. Saya juga laki-laki, tuan. Betul. Tapi, tuan, kalau sudah maju, sudah apa, jangan mempunyai hati yang jelek, tuan. Jajan, ya. Mulai detik ini aku sadar, Jan. Aku tidak akan melakukan sewenang-wenang terhadap istri saya lagi. Betul. Dan untuk kebahagiaan ini dan untuk kebahagiaan istrimu juga yang ya. Datang dari desa, aku ajak makan bersama, nah. Membahagiakan bahagia ini. Saudara-saudara sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dengan Jayakarta Group. Semoga Anda puas. Sampai berjumpa di lain kesempatan.